السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul di bulan Ramadhan ini, bulan yang penuh barakah, di mana kita berkumpul untuk melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adab Ar-Ruqa Syar'iyyah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar jin dan interaksi manusia dengan jin dan adab-adab meruqyah yang syar'i. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada permasalahan apakah iblis juga mengalami kematian, dan telah dijawab bahwa iblis sama seperti makhluk yang lainnya yang merasakan kehidupan dan juga akan merasakan kematian. Hanya yang membedakan iblis dari makhluk yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo umur iblis diakhirkan dan dipanjangkan ila yaumil waqtil ma'lum, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kekhususan iblis yang tidak diberikan pada keturunannya, kepada generasi-generasinya. Oleh karena itu, keturunan dari iblis, dari kalangan jin, mereka hidup dan mereka pun mengalami kematian. Sebagaimana dalam salah satu doa yang telah saya sebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa huwa alladzi la yamutu wal insu wal jinnu yamutun, yang menunjukkan bahwa jin sama seperti manusia yang juga merasakan kematian, dan termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan kematian. Kemudian kita pindah ke masalah yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, mas'alatun, permasalahan yang berikutnya, hal kallamallahu iblisa biduni wasitatin am biwasitah, apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika berbicara dan berdialog dengan iblis, apakah tanpa perantara atau dengan perantara? Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Apa yang mencegah kamu untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis itu secara langsung tanpa perantara, ataukah di sana ada perantara? yang Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung berdialog dengan iblis, namun ada perantara, apakah dia malaikat yang menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis la'anakullah. Al-jawabu, jawabannya, lil ulama fi hadhihi al-mas'alati qawlan. Para ulama dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, anna Allah kallama iblis biwasitatin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Allah jalla wa ala ketika berdialog dengan iblis itu ada perantara. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung berdialog dan berbicara kepada iblis. Qala Abu Al-Wafa ibn Aqil Al-Hanbali, berkata Abu Al-Wafa ibn Aqil dari madhab Al-Hanabilah, innahu lam yukallimhu kifahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada iblis itu berhadapan secara langsung. Wa innama kallamahu ala lisani malak, akan tetapi Allah jalla wa ala menyampaikan firman-firman-Nya dan berbicara melalui perantaraan malak, malaikat. Maka malaikat inilah yang menyampaikan apa saja yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Allah jalla wa ala kepada iblis. Jadi dengan perantara. Li'anna kalam al-bari ta'ala liman kallamahu rahmatun wa ridan wa takarruman wa ijlalan. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berdialog dengan seseorang, maka dialog Allah kepada seseorang secara langsung itu adalah rahmatan, rahmat dan keridhaan, yang menunjukkan Allah ridha kepada hamba itu, yang menunjukkan Allah cinta kepada hamba itu dan memuliakannya, mengagungkannya. Jadi alasannya bahwa kenapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka mengatakan bahwa itu dialog sebenarnya ada yang memperantarai, ada pihak yang ketiga dalam hal ini malaikat. Kenapa alasannya? Sebab kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada iblis, kalau Allah berbicara secara langsung kepada seorang hamba, itu adalah kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Menunjukkan Allah cinta, menunjukkan Allah ridha. Sehingga kalau dikatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada iblis, berarti kalau begitu Allah cinta, Allah ridha, Allah memuliakan iblis. Dan tidak demikian keadaannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencap iblis sebagai maz'uman, madhura, yang tercela, yang terkutuk, yang terlaknat, yang dirajam, yang tidak dicintai Allah, bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dikatakan bahwa Allah berbicara secara langsung kepada iblis? Nah, ini masalahnya. Ya. Kenapa kata beliau, ala tara anna Musa alaihi salam fubila bidzalika ala sa'iril anbiya? Tidakkah engkau melihat bahwa Musa alaihi salam telah diberikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal apa? Bahwa Musa berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Oleh karena itu Musa alaihi salam disebut sebagai kalimullah, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa secara langsung tanpa perantara. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa secara langsung. Apa yang didengarkan oleh Musa alaihissalam ketika beliau mendatangi lembah yang ada di dekat pohon tersebut, lalu beliau mendengarkan suara di mana suara itu menyatakan inni ana rabbukumul a'la. Nah, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabb Aku adalah Rabbmu. Aku adalah sesembahanmu. Fakhlan 'alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Maka ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Musa. Ketika Allah berdialog secara langsung dengan Musa. Kalau dikatakan bahwa Allah berdialog secara langsung dengan iblis, lalu apa perbedaan antara Musa dengan iblis? Musa disebut dengan kalimullah karena memiliki keistimewaan ini. Tilka ar-rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itu adalah para rasul yang kami telah muliakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berdialog dengannya secara langsung dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya. Jadi ini alasan mereka mengatakan bahwa Allah tidak berbicara langsung dengan Jibril namun ada perantaraan malaikat. Ma'adal Khalila wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tentunya selain dari Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tentunya mendapatkan keutamaan dan mereka pun ya berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai penukilan dari Lafzul Marjan yang dikarang oleh Suyuti. Ini pendapat pertama. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua dari para ulama, innallaha kallama iblisa biduni wasiqatin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan berdialog dengan iblis tanpa perantara, secara langsung. Wala yalzamu min taklimi lahu bidunha ikraman lahu wala takrifa. Dan tidaklah mesti ketika Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara menunjukkan bahwa Allah memuliakan dia, menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dia, belum tentu. Tidak mesti demikian. Ya. Yang jelas, yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah berbicara langsung dengan iblis. Sebagaimana Allah berdialog langsung dengan para malaikat. Walladhi yatarajjahu ladayya anna Allah kallama iblis biduni wasiqah. Dan yang rajih, yang kuat menurutku dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis tanpa perantara. Maka beliau menguatkan pendapat yang terakhir. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa tidak ada perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis pada saat terjadi dialog. Alasannya apa? Lil adillatil atiyah. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Allah Jalla wa ala berfirman, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, apa yang mencegah kamu untuk tidak sujud? Lah, yang memerintah kamu adalah aku. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada iblis. Kata iblis, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Dan iblis dusta dalam hal ini. Ucapan iblis batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahbitu minha. Kalau begitu turunlah kamu, keluar dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak diperbolehkan bagimu untuk bersikap takabur, menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, keluarlah kamu. Innaka minas saghirin. Engkau termasuk di antara orang-orang yang hina. Makhluk yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada firman Allah, qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah engkau dari surga itu dalam keadaan dimurkai Allah, mad'uman madhura. Madhura ay mub'ad 'anil rahmah. Engkau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa iblis terlaknat. Maka di dalam ayat ini secara zahir terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Kalau di sana ada perantara, tentu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk mengatakan kepada iblis demikian. Kemudian iblis kembali mengatakan, lalu malaikat yang menyampaikan kepada Allah, tentunya akan disebutkan demikian. Namun di sini tidak ada. Yang zahir bahwa Allah Jalla wa'ala berdialog secara langsung dengan iblis. Wa ghairi dhalika min al-ayat al-musarrihati bi anna Allah Azza wa Jalla khataba iblisa bil qawli wa taslim lahu biduni wasitah. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis dengan ucapan, dan Allah berfirman secara langsung kepada iblis tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Nah, sekarang pendapat yang pertama mengatakan, "Loh, kalau begitu berarti Allah memuliakan iblis dong, karena Allah berbicara secara langsung dengan iblis. Sebagaimana Allah berdialog secara langsung dengan Musa alaihissalam, maka Allah muliakan Musa karena terjadi dialog secara langsung tanpa perantara." Nah, kalau dikatakan bahwa Allah juga secara langsung pada iblis, apa bedanya antara Musa dengan iblis? Nah, ini alasan mereka. Maka beliau jawab, "Laisa fihi naqsun fi haqqillah wal 'ayn." Dan dialog Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, secara langsung dengan iblis itu tidak ada kekurangan dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kedudukan Allah, kemuliaan Allah Jalla wa ala, dan bukan merupakan sesuatu yang sifatnya aib, yang tercela. Sama sekali tidak. Allahu yatakallamu ma'a man syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan siapa saja. Berdialog dengan siapa saja. Faqad takallama ma'an nar wa ma ahli nar. Allah Subhanahu wa taala telah berdialog dengan neraka dan penduduk neraka. Dalam keadaan Allah menyiksanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala khta'u fiha." Ya. Diamlah kamu, tinggallah kamu di dalam neraka itu. Tidak akan keluar lagi. Allah mengatakan itu pada penduduk neraka. Secara langsung, tanpa perantara. Tidak ada aib, tidak, bukan suatu hal yang tercela. Nah, dan tidak bisa disamakan antara firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam di mana Allah berdialog secara langsung dengan dialog secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Enggak bisa disamakan. Dialog langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Musa adalah dialog takrim, ijlal, memuliakan, mengagungkan, dan menunjukkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Adapun dialog Allah Subhanahu wa taala dengan iblis adalah dialog ihana, di mana Allah merendahkan iblis tersebut. Nah, meskipun sama-sama secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan mereka. Wa kalamuhu subhanahu hadza li ashabin nar ghayatan fil ihanati lahum. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka ketika Allah mengatakan ikhfa'u fiha, ini adalah merupakan, ya, tingkat kehinaan yang puncak, yang menunjukkan rendahnya dan hinanya penduduk neraka itu. Jadi tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dalam hal ini pula, ma'asyiral muslim rahimakumullah, mirip permasalahan ini dengan permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahwa di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di akhirat, di dalam surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan surga dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum mukminin melihat wajah Allah, itu menunjukkan bahwa Allah muliakan mereka. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka. Sementara orang-orang kafir, mereka dihijab, terhalangi untuk melihat Allah. dan mereka tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbika yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir dari Allah, dari Rabb mereka, lamahjubun, terhalangi. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apabila Allah Jalla wa'ala menghalangi orang-orang kafir yang ada di dalam neraka untuk melihatnya, yang menunjukkan kemurkaan dan kemarahan Allah kepada mereka, dalla ala anna al-mu'minin yarawna fi hali ridha, menunjukkan sebaliknya, bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Lalu di dalam hadis-hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah yang lainnya, di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka masing-masing mereka diperintahkan untuk berbaris dan berkelompok dengan apa yang mereka sembah ketika di dunia. Yang menyembah matahari bersama matahari, yang menyembah bulan bersama bulan, yang menyembah Fir'aun bersama Fir'aun, sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian setelah itu dipisahkanlah orang-orang kafir dari kaum mukminin, dan di tengah-tengah kaum mukminin masih ada orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik mereka masih bercampur dengan kaum mukminin pada saat itu. Mereka tidak mau beranjak. Kenapa? Kami masih menunggu Rabb kami, belum datang. Maka Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk yang mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Rabb mereka. Lalu mereka pun tidak ingin beranjak. Bukan, ini bukan Rabb kami. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk yang mereka kenali bahwa itu adalah Rabb mereka. Barulah setelah itu mereka menyatakan bahwa ini adalah Rabb kami. Pada saat mereka hendak sujud, mereka tidak mampu sujud dan bahkan mereka terpelanting ke belakang karena mereka adalah orang-orang munafik. Yang menjadi syahid di sini bahwa orang-orang munafik melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bukan di dalam surga, karena orang munafik tidak masuk dalam surga. Di padang mahsyar mereka melihat Allah, tapi penglihatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan penglihatan yang menunjukkan keutamaan, bukan penglihatan kenikmatan. Berbeda dengan kaum mukminin, ketika mereka di dalam surga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah merupakan kenikmatan yang terbesar yang mereka rasakan di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, demikian pula permasalahan ini. Ya, jadi jangan hanya dilihat dari sisi bahwa Allah berdialog secara langsung. Ada yang Allah berdialog dengan secara langsung kepada seorang dari kalangan hambanya, menunjukkan bahwa Allah memuliakan dia, Allah ridha kepadanya. Dan tidak demikian pada saat kita menyikapi dialog Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Wa hadza takrimullah li iblis biduni wasitah fa fihi ghayatul ihanati lahu. Maka demikian pula apabila Allah berdialog dan berkata kepada penduduk neraka tanpa perantara, menunjukkan penghinaan terhadap mereka, maka demikian pula ketika Allah berdialog dengan iblis tanpa perantara, ini juga menunjukkan kehinaan iblis, bukan menunjukkan kemuliaan. Unzur ila qawlihi subhanahu mukhatiban iblis. Bagaimana mungkin kok dikatakan memuliakan? Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Ketika Allah berdialog dengan iblis, Allah menyatakan, "Izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaa'ukum jazaa'an mawfura." Pergilah kamu. Maka siapa yang mengikuti engkau dari mereka, dari kalangan manusia, maka jahannam adalah balasan kalian yang merupakan balasan yang sempurna. Dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu subhanahu, dan juga Allah berfirman ketika Allah mengatakan kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga karena sesungguhnya engkau dalam keadaan terkutuk, Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau telah aku laknat, dan laknat itu menetap sampai hari kemudian, hari kiamat. Jelas ini kehinaan. Tidak ada sama sekali yang menunjukkan kemuliaan atau pengagungan atau yakni Allah Subhanahu wa taala mencintai atau meridai iblis, sama sekali tidak. Fa ayyu ihanatin ba'da hadzal wa'id wat tard bi syarri anwa'i. Maka ya, kehinaan apalagi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman dan Allah mengusirnya ya, dengan berbagai kejahatan dan keburukan. Wa huwa al-la'nu wal ikhraju lah, yaitu dia terlaknat dan dikeluarkan dari neraka. Wa huwa yahmilu ad-dahra wadh-dham, dalam keadaan dia ya dihinakan, diusir dan direndahkan. Wa taqlimullahi li iblis biduni wasitatin ba'da an qala iblis ma qala. Maka Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada iblis tanpa perantara setelah iblis mengucapkan apa yang dia ucapkan. Izharun li waqahati iblis wa jur'atihi wa qillati hayaihi wa adami ta'zimihi li rabbih. Dan ini semua untuk menampakkan keburukan iblis dan kelancangannya dan tidak punya rasa malu dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Wa huwa baina yadayhi. Padahal ini sikap keangkuhan iblis ini ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa kaifa bihalihi wa huwa bainal bashar? Lalu kira-kira apalagi keadaan iblis itu ketika dia berada di hadapan manusia? Lebih buruk lagi keadaannya. Lebih rendah lagi, lebih jahat lagi. Nah, di hadapan Allah dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar perintah Allah. Apalagi setelah dia usir. Nah, diusir dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga, lalu kemudian tinggal di bumi, tinggal bersama dengan manusia di muka bumi. Maka semakin lancang iblis itu. Yang menjadi syahid bahwa ayat-ayat ini semua menunjukkan secara zahir bahwa Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis tanpa perantara. Kemudian masalah yang berikutnya, hal sahihun annahu idza qutila syakhsun fi makanin ma fala budda min an ya'ti asyaitanu lailan. Apakah benar apabila ada seseorang terbunuh di satu tempat tertentu, maka di malam harinya pasti ada setan yang datang ke tempat itu? Apakah mesti seperti itu? Liyukhawifan nasa alladzina fi dzalikal makan. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti orang yang ada di tempat itu. Apakah mesti? Siapa saja yang terbunuh, maka malam harinya ngumpul setan di situ. Nah, apakah ini benar? Ya, cerita-cerita kan lumayan cukup banyak. Ada orang sudah mati, tapi dia mengatakan, oh itu saya melihat, ada bayangannya. Saya tadi malam bertemu, padahal matinya sudah kemarin. Lalu yang ditemui itu siapa? Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apakah itu mesti benar? Kalau ada yang mati malam harinya masih ada setannya datang. Al-jawabu hadza ghairu sahih. Ini tidak benar. Wala dalil alaih, juga tidak ada dalil. Yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa setiap manusia mempunyai qarin, iya kan? Nah, setiap manusia punya qarin. Punya syaitan. Sebagaimana setiap manusia ada malaikat yang mendampinginya. Nah, setiap manusia yang ada dalilnya yaitu bukan tentang seseorang yang mati kemudian malam harinya ada setan yang datang. Nah kalau seperti ini membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Ya, kalau ada seorang meninggal kemudian biasanya kan sebagian mereka ngumpul-ngumpul, ya tentunya yang tidak disyariatkan ya, dengan alasan takziah ngumpul-ngumpul tidak disyariatkan. Apakah juga syaitan datang hadir di situ? Tidak ada dalil. Nah, wa kam qad qutila unasun min sabiqin wa min lahiq wa lam yahsul min dhalika syai. Berapa banyak orang sudah terbunuh dahulu dan yang berikutnya, namun tidak ada, tidak terjadi yang demikian. Wa aidan qutila muslimuna katsirun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul sallallahu alaihi wasallam liman qutila fi biladihi innahu sayatiikum asyayatin fatahassanu bikada. Dan telah terbunuh banyak kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada orang yang terbunuh di negerinya tersebut atau di kampungnya itu, bahwa akan datang malam hari itu syaitan-syaitan akan datang kepada kalian. Maka hendaklah kalian membenteng diri kalian. Au if'alu kada, atau lakukan ini dan itu. Ya, akhirnya kan konsekuensinya itu. Kalau sudah sampai kepada tingkat keyakinan, ada orang mati, ada orang terbunuh, malam harinya ada setan, maka yang perlu dibicarakan adalah apa solusinya untuk bisa membentengi dari setan yang datang ini. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kan seperti itu. Nah. Walakin du'atu syirki billah yaghrisuna fi qulubi du'afa'il muslimin al-khawfa minal jin. Akan tetapi, orang-orang yang menyeru kepada syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menanamkan ke dalam hati-hati orang-orang yang lemah imannya dari kaum muslimin, ditakut-takuti. Agar kemudian tumbuh pada diri mereka perasaan takut kepada jin. Wa yuriduna min wara'i dzalik ayyabqa an-nasu da'iman baina ahbanihim. Tujuannya ada. Dan mereka menghendaki di belakang semua itu, agar kemudian manusia selalu berada dalam bimbingan mereka, ya, dalam pingitan mereka, dalam asuhan mereka. Nah, jadi kalau ada orang meninggal di rumah itu, ya, maka ini sengaja nakut-nakuti. Berarti di rumah kalian ini nanti malam akan kedatangan setan banyak. Nah, terus gimana? Oh, gampang. Ya, saya punya guru, Ki Joko Tolol, Joko Bodo. Maaf. Nah, wah, didatangkanlah si Joko Tolol ini. Nah, dengan teman-temannya masuk rumah nangkap. Kayak nangkap lalat. Ya, katanya begitu. Nah, masuk ke rumah. Terus dia masukkan ke botol misalnya. Subhanallah. Membodohi kaum muslimin. Nah, yang lain lihat, ya percaya juga. Nah. Ya. Mereka-mereka ini orang-orang tidak punya duit, sengaja cari apa ya? Apa istilahnya? Cari apa? Sensasi, naam, ya. Biar ramai, biar terkenal, ya. Nah, kalian merasa takut, kalian mau diramal nasibnya, silakan SMS ke nomor sekian. Naam. Ya, cari duit. Mereka orang-orang bingung. Ya, nggak bisa berdagang, nggak bisa, akhirnya dengan cara-cara tindakan penipuan, dajjalun kazzabun. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ditakut-takuti kaum muslimin dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, memang itu tujuan mereka, supaya mereka ini contohnya kepada ya orang-orang yang tidak normal ini. Nah, sehingga kalau ada masalah yang dihubungi mereka. Ada yang sakit, yang dihubungi mereka. Lumayan penghasilannya. Nah. Yadruna alaihim al-abwal liyasrifu anhumul jin ala haddi za'nihim. Lalu kemudian, ya, mengalirlah harta itu kepada mereka. Agar kemudian mereka bisa dipalingkan dari jin menurut persangkaan mereka. Padahal kedatangan mereka itu justru mereka akan memenuhi jin ya di dalam rumah-rumah mereka itu. Tidak mungkin mereka melakukan itu kecuali dengan bantuan jin, para dukun, orang-orang tidak normal, orang-orang bodoh. Nah, mereka dengan bantuan jin, nah, ya sudah ada persyaratannya, sudah ada akadnya ya antara mereka dengan jin. Sengaja dibodoh-bodohi. أو مسلمين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Itu adalah syaitan menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu takut kepada mereka. Takutlah kalian hanya kepada Allah apabila kalian adalah orang-orang mukmin. Fa hum yusawwiruna lil muslimin annahum laulahum la'amila bihimul jinnul afa'il. Nah, maka mereka menggambarkan kepada kaum muslimin bahwa kalau bukan dengan bantuan mereka-mereka ini, maka jin akan melakukan ini dan itu terhadap mereka. Dan itu sangat berbahaya. Wah, ditakut-takuti seperti dia. Ketakutan penghuni rumahnya. Gak ngerti apa-apa. Apalagi mereka tidak dibekal dengan ilmu syar'i, tidak mengerti. Nah. Wahum haqiqatan alladzina yas'aluna binnasi al-af'al. Padahal mereka itulah yang mengerjai manusia dengan perbuatan-perbuatan ini. Ya. Jadi memang sudah sekongkol dengan jin-jin ya. Yang preman-preman ini, jin-jin jahat, syayatin. Nah, untuk menakut-nakuti mereka. Sehingga kalau mereka sudah ketakutan, yang dipanggil si Joko Tololi. Nah, ya, datang lagi terus. Ya, lumayan penghasilannya. Nah. Wa ma bainaka ayyuhal muslimul karim wa anta tudriku hadzal makra illa an ta'lam annahum ja'alu hadhihi asy-syirkiyat liyatawassalu biha ila amwalin nas. Ya. Wa ma bainaka ayyuhal muslim wa anta tudriku hadzal makr. Dan apa yang ada di hadapan wahai seorang muslim yang mulia, engkau sudah mengetahui tipu daya mereka ini. Melainkan illa an ta'lam annahum ja'alu hadzal syirkiyat liyatawassalu biha. Melainkan tujuan mereka adalah agar mereka menjadikan syirik-syirik ini sebagai wasilah untuk mencapai dan mendapatkan harta-harta yang ada di tangan manusia. Itu tujuannya. Lah kalau tidak mendapatkan harta, ngapain mereka merepot-repotkan diri untuk ya dengan alasan membantu, dengan alasan macam-macam. Nah, tujuan akhir-akhirnya itu adalah dunia, kurus. Allahumma sta'an. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada istilah bahwa apabila ada seorang meninggal maka di rumah itu di malam hari akan didatangi oleh syaitan-syaitan. Dari mana yang seperti ini? Orang sudah meninggal, ya sudah meninggal, telah berakhir kehidupannya. Dan tidak mesti apabila ada seorang meninggal syaitan mendatangi rumah tersebut. Aini wa asyara ikhwa rahimakumullah. Dan kita sudah mengetahui bahwa yang namanya setiap manusia ada qarinnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apabila ada seseorang meninggal, apakah qarinnya juga ikut meninggal sehidup semati? Ya. Apakah seperti itu? Kalau misalnya ini punya qarin, si fulan ini mati, dikubur di situ, apakah qarinnya juga ikut di situ? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Nah, secara zahir bahwa kalau sudah mati si fulan ini maka ya sudah berpisah. Nah, si korin ini mengambil jalannya lah, jalannya sendiri, mungkin dia mendatangi yang lain lagi. Karena mereka itu kan syayatin, syaitan-syaitan, utusan-utusan iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Masalah yang berikutnya, halil jinnu aqwa fi hali tashakkulihim am fi halati baqaihim ala al-khilqah allati khalaqahumullahu alaiha. Manakah di antara kedua keadaan jin yang paling kuat? Jin asli atau jin yang berubah bentuk? Nah, kata beliau, apakah jin itu lebih kuat dalam keadaan ketika mereka telah berubah bentuk jadi manusia ataukah jadi hewan? Ataukah dalam keadaan asli penciptaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka pada keadaan tersebut? Manakah di antara dua keadaan ini yang jin itu lebih kuat? Al-jawabu, jawabannya, quwwatul jinni hala baqaihim ala khilqatihim a'zam min quwwatihim hala tashakkul. Kekuatan jin ya di saat mereka berada pada ciptaan asli mereka itu lebih besar dari kekuatan mereka pada saat telah terjadi perubahan bentuk. Fa innahum yasiruna halat tashakkul idhafa, sebab mereka ketika mereka telah berubah bentuk maka mereka menjadi makhluk-makhluk yang lemah. Falihada taqdiru ala ru'yatihim wa darbihim wa khanqihim wa muqawamatihim. Oleh karena itu ketika jin berubah bentuk menjadi manusia ataukah menjadi hewan, kamu mampu untuk melihat mereka, kamu mampu untuk memukul mereka, kamu mampu untuk mencekik mereka dan menghadapi mereka. Biiznillah, semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kalau ada jin masuk dalam bentuk ular, masuk dalam rumah, ya, setelah diberikan peringatan dibunuh, nah, maka menunjukkan kelemahan jin tersebut karena memungkinkan untuk dikuasai oleh manusia, bahkan dibunuh. Sebagaimana nanti akan disebutkan bahwa telah terjadi, ya, manusia membunuh jin, jin juga ada yang membunuh manusia, saling bunuh membunuh itu terjadi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa keadaan asli penciptaan jin itu lebih kuat dibandingkan keadaan mereka pada saat berubah. Lalu kenapa kok mereka harus berubah? Padahal mereka tahu bahwa keadaan aslinya lebih kuat. Nah, ya mungkin macam-macam lah keadaan mereka, ya macam-macam. Karena jin itu, ya lebih iseng daripada manusia, iya kan? Jin lebih iseng dari manusia, ya mereka mau ini, mereka mau itu, macam-macam. Seperti manusia maunya banyak. Nah, kadang-kadang dia hendak berangkat ke satu tempat, dia sudah tahu bahwa tempat itu mengkhawatirkan. Ya, tapi keinginan yang kuat akhirnya dia ke tempat itu dan terjadi kecelakaan yang menimpa dia misalnya. Padahal dia sudah tahu bahwa mendatangi tempat itu berbahaya, tapi keinginannya. Kalau di kalangan manusia yang seperti ini ada, di kalangan jin lebih lagi. Ya, meskipun mereka sudah tahu bahwa kalau berubah itu menyebabkan mereka lemah, tapi ya namanya keinginan, ya mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Masalah yang berikutnya, hal yastati'ul jinniyu sariqatal amwal minal khazain wal amasinil mahruzah, mampukah jin itu mencuri harta, curi uang dari rangkak, ya, dari gudang-gudang duit dan tempat-tempat yang terjaga terpelihara, mampukah jin itu mencuri? Nah, biasanya kalau di lisan kaum muslimin, ya, ini manusia secara umum, ya, mereka istilahkan pencuri duit ini tuyul gitu. Nah, si fulan memelihara tuyul misalnya. Nah, karena orang ini kok tidak kerja, kok tiap hari punya duit banyak, dari mana ini? Sementara tetangganya tiap hari kehilangan duit. Nah, ya, apakah yang demikian ini benar? Terjadi nggak? Al-jawabu, jawabannya kata beliau, yaqdirul jin ala sariqati amwalin nas minal amakinil mahruzah. Jin mampu untuk mencuri harta manusia di tempat-tempat yang terjaga sekalipun. Sawa'un kanat khazain am sanadir wa ghaira dzalik. Ya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah itu gudang ataukah kotak-kotak seperti berangka atau yang semisalnya. Jin mampu melakukan itu. Nah. Ya. Tapi kalau ada terjadi pencurian, jangan langsung jinnya yang dituduh, manusia dulu yang diperiksa. Nah, jangan langsung duduk, oh ini jin. Karena jin sulit untuk dicari. Nah, ya, biasanya ya manusianya dulu diperiksa. Ya, diteliti. Wal jinnu hina ma yasriquna mal fulan lahum fi dzalika ma'arif. Lalu apa tujuan jin mencuri duit? Nah, apakah mereka juga punya mata uang pakai duit? Hah? Nah, mereka belanja pakai rupiah misalnya, apakah seperti itu? Jin itu ketika mereka mencuri harta seorang, mereka punya ma'arif, ada tujuan-tujuan tertentu. Minha, di antaranya, yuridunal ihsana bainal masruqi maluh wa bain ahlihi wa uladihi wa aqaribihi. mereka ingin menyebarkan fitnah. Di tengah-tengah keluarga, di antara orang yang dicuri uangnya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, atau kerabatnya. Si fulan kehilangan uang, padahal sudah ditaruh di berangkas. Kok hilang? Ya. Padahal ya, nomornya itu gak mungkin dibuka oleh perampok dan kondisinya kasnya baik-baik saja, tidak terbuka secara paksa. Nah, ini pasti orang dalam. Akhirnya dicurigai istrinya kah, anaknya. Akhirnya terjadilah pertempuran di tengah-tengah keluarga. Nah, dan mungkin sampai kepada tingkatan pembunuhan oleh azabillah. Ya. Minimal terjadi perceraian. Si suami menuduh istrinya, kamu berarti pencuri, kamu mencuri harta saya, akhirnya cerai. Nah, dan itu yang menyenangkan jin, syaitan. Itulah yang mereka inginkan. Inna syaitan qad ya'isa ya'budahul musallun walakin bitahrish. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang sholat, tapi untuk mengadakan tahrish, adu domba, menimbulkan pertengkaran, permusuhan di antara kaum muslimin, maka syaitan tidak henti-hentinya untuk melakukan ini. Salah satu dengan cara yang seperti ini. Yang kedua, yuftinuna syakhsal akhar alladhi ya'tuna ilaihi fayad'una al-mala fi baitihi aw fi malihi. Ya. Mereka ingin memfitnah orang lain. Gimana caranya? Ya. Mereka datang kepadanya. Jadi mereka apa, jin ini atau syaitan ini sudah mencuri hartanya orang. Lalu uangnya ini mau ditaruh di mana? Dia ingin memfitnah si fulan yang ada di rumahnya. Maka dia bawa ke rumahnya. Fayad'una al-mala fi baiti, dia letakkan harta yang dia curi itu di rumahnya. Ya, atau dikumpulkan bersama dengan hartanya. Nah. Nah, orang ini dia merasa ya penghasilannya dalam setiap bulan biasa-biasa saja. Dia menyimpan uang 1 juta di tempatnya itu. Tiba-tiba dia pulang dari kerja melihat uang, loh kok sudah 10 juta? Dari mana 9 juta ini? Nah, dari mana 9 juta ini? Kok tiba-tiba ada? Nah, fayadhunna anna hadzal mal min babil karamah, sehingga dia menyangka bahwa harta ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia mengingat kisah Maryam alaihissalam yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Ketika Zakaria masuk bertemu Maryam, lalu mendapati makanan yang ada di hadapan Maryam, lalu kemudian Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan ini?" Qala hiya min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengingat itu, dia menyangka, wah, berarti saya sudah kedudukannya seperti Maryam ini. Tiba-tiba datang. Datang begitu saja. 1 juta kok tiba-tiba jadi 10 juta? Dari mana 9 juta ini? Saya enggak pernah naruh uang sebanyak ini di sini. Oh, ini mungkin datangnya dari Allah. Turun. Ja'at bihil malaki, ataukah yang dibawa oleh para malaikat? Berarti rumah saya ini diberkahi, berarti saya diberkahi. Akhirnya seperti itu. Padahal tujuannya wal jinnu yuriduna an yastadriju hadha dhann ila umurin ukhra. Bahwa jin mereka menghendaki untuk memancing orang ini, persangkaan orang ini, dipancing untuk apa, kepada perkara-perkara yang lain, sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, terus ka'ayyu talibuhu bita'afis sihri, seperti mereka suatu saat nanti akan meminta agar kemudian orang ini melakukan mantra-mantra sihir yang syirik, yang kufur, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ke situ. Ya. Dia sedang bingung kok harta 10 juta. Tiba-tiba dia mendengarkan suara, "Sayalah yang menaruh itu di mana, di peti kamu itu." Nah, dia dengarkan suara, enggak ada orangnya. "Kamu siapa?" "Saya malaikat Jibril." Nah, akhirnya itu. Nah, akhirnya dia merasa, "Oh, ini sudah kedatangan malaikat Jibril ini." Nah. Ya. Akhirnya suatu saat dia akan terus ikut-ikut karena sudah diberi jasa. Dikasih duit, terus padahal duit curian juga. Dia mencuri dari tempat yang lain. Akhirnya lama-kelamaan dia ikuti apa kemauan dari syaitan ini. Dia menyangka itu malaikat, padahal syaitan. Yang ketiga, di antara tujuan mereka, qad yutalibuna man saraqa alaihi, man suriqa alaihi ayyurdiyahum bidhabihatin lahum wa ghairiha, wahum yarudduna alaihi malahu. Kadang-kadang mereka menuntut orang yang dicuri hartanya itu untuk menyenangkan mereka dengan sembelihan tertentu. Dia kehilangan harta. Maka ya biasanya namanya orang-orang awam ya. Orang-orang tidak mengerti, yang tidak belajar syariah. Kehilangan uang datangnya ke dukun. Datangnya ke paranormal. Lalu kemudian mereka bertanya, ya, di mana sebenarnya uang saya berada? Maka ya sudah. Sudah ada janjian antara dukun ini dengan syaitan. Nah, akhirnya dukun itu menyampaikan, sebenarnya uang Anda bisa dikembalikan. Ya. Tapi dengan syarat Anda harus menyembelih sembelihan sapi misalnya, yang kalian peruntukkan untuk jin fulan atau penguasa fulan, penguasa tempat ini dan itu. Akhirnya dia melakukan, terjatuhlah dia dalam syirik. Yang keempat, yadfa'una man suriqa maluhu ila az-zahab 'inda al-kuhan fayakunu qad khasira malahu wa khasira dinahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, dan mereka mendorong orang-orang yang dicuri hartanya ini agar dia berangkat ke bertemu dengan para dukun. Ini yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Kehilangan uang akhirnya terdorong mereka untuk ke dukun sehingga dia telah rugi. Rugi hartanya dan rugi pula agamanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah. Lalu bagaimana cara memelihara harta agar aman dari pencurian jin dan syaitan? Kata beliau, wa idza arada al muslimu ay yuhassina ma lahu min sariqatil jin wa syaitan fa alayhi bil ati. Apabila seorang muslim ingin menjaga hartanya dari jin dan syaitan yang hendak mencurinya, maka hendaklah dia menempuh cara-cara berikut ini. Yang pertama, yahrisu ala kasbil halal wala yata'adzah. Hendaklah seseorang berusaha dan bersemangat untuk mendapatkan harta yang halal, jangan dia melampaui batas. Hendaknya harta yang dia peroleh itu adalah harta yang halal, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, yang dihalalkan untuk keperluan keluarganya, untuk keperluan kerabatnya. Nah, sehingga apa yang dia simpan itu benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, amalul abtal kasbul halal. Amalannya orang-orang pemberani, amalannya orang-orang pemberani adalah mereka menghasilkan harta dari yang halal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah tidak menerima dari harta kecuali yang baik dan yang halal pula. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang lama di dalam perjalanan safarnya, dalam keadaan rambutnya berdebu dan acak-acakan, lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Apa yang dilakukan oleh orang yang musafir ini, dia telah melakukan sesuatu yang sesungguhnya apabila tidak ada yang mencegahnya, maka doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Safar itu salah satu tanda dikabulkannya doa. Dalam keadaan kusut, lesu, itu merupakan salah satu tanda dikabulkannya doa. Ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya, salah satu tanda dikabulkannya doa. Ketika dia berdoa, dia mengulang-ulangi doanya, ilha ya Rabbi ya Rabbi, ini juga merupakan salah satu tanda dikabulkan doa. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya? Wa ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Makanan yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram, dan dipenuhi dengan yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Oleh karena itu, pelihara keluarga, pelihara diri kita agar kita tidak makan sesuatu kecuali yang kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, di sini tidak disebutkan nomornya, hanya satu nomor saja. Ini mestinya nomor dua ini yang berikutnya. Yang kedua, yang bagi ayyusammi Allah 'inda wad'i malihi fi ayyi makan. Hendaknya dia menyebut nama Allah ketika meletakkan hartanya di mana saja. Ya. Jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yad'u fawqa malihi ghita'an. Dia hendaknya menaruh penutup di atas hartanya itu. Jangan dibiarkan terbuka seperti itu. Wa yadhkur ismallahi alaihi, dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terbuka, bukan hanya syaitan dari kalangan jin yang bisa mengambilnya. Manusia juga. Ya, dibiarkan terbuka. Kasih penutup, ya. Jaga, pelihara. Aw yad'u fi khizanatin wa 'indal ghalqi alaihi yadhkur ismallahi alaihi. Ataukah dia menaruh di kamarnya, apa di dalam lemarinya atau gudangnya, dan ketika dia menutupnya, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum." Apabila telah datang malam, hendaklah kalian menahan anak-anak kalian, jangan sampai keluar berkeliaran di jalan-jalan. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin, karena pada saat itu syaitan-syaitan sedang menyebar. Ya. Fa idza dhahaba sa'atun min al-isya faqalluhum, apabila telah lewat beberapa saat dari waktu isya, maka biarkan mereka. Artinya diperbolehkan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu kalian. Wa dzkurusmallah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innasyaitana la yaftahu baban mughlaqa. Karena syaitan itu tidak akan membuka pintu yang ditutup, yakni ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Nah, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan yang kita dengarkan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.